dar bulu dadal bio darbi wabatu kalbi dadal bio darbi wabatu kalbi apa tu dauma oh insyaallah kupi apa itu gratis.